tertahan aku merindu ku jejak hai bekas kakimu di tempat kasih bertumbuh semoga dapat bertemu memang benar aku berdosa dan kini aku yang sengsara. Oh Tuhan, kasihani hamba, temukan orang dicinta, temukanlah. Hai bekas kakimu di tempat kasih bertumbuh semoga dapat bertemu temukanlah. Dan manja ananda ku rindu kasih adinda ku idam manja ananda kau nyawa satu anggota hilang kau hilanglah daya tak tertahan. Hai bekas kakimu di tempat kasih bertumbuh semoga dapat bertemu temukanlah.